بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Setelah kita membahas pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu mengenai pelajaran yang bisa diambil dari ibadah puasa terkhusus pada bulan Ramadan, maka untuk lebih bisa memaknai tentang arti penting dan betapa agungnya ibadah puasa ini, dan supaya kita bisa lebih menghayati ibadah puasa yang akan kita lakukan, betul-betul menyadari bahwasanya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita untuk bisa berjumpa dengan Ramadan kembali adalah suatu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan membahas setelahnya mengenai kemuliaan dan keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa di dunia ataupun di akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, puasa pada bulan Ramadan adalah suatu yang wajib, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim yang mukallaf, yaitu aqil dan baligh, kemudian mampu melakukan puasa tersebut, dan bahkan bukan hanya sekedar diwajibkan. Puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun-rukun Islam. Yang tidaklah sempurna keislaman seorang hamba kecuali apabila dia menegakkan rukun ini, melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, seorang yang meninggalkan puasa, tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa ada uzur sama sekali, dia terancam dengan ancaman yang besar, ancaman yang keras. Dan yang seperti ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi pula kepada orang-orang yang berpuasa. Dan memberikan pahala yang besar dan melimpah kepada orang yang berpuasa. Allah telah menjadikan bagi orang-orang yang berpuasa keutamaan-keutamaan yang banyak, keistimewaan-keistimewaan yang beraneka ragam. Sebagai balasan bagi mereka ketika mereka mau menunaikan ibadah puasa dan bersabar untuk menunaikan ibadah puasa tersebut, dan mereka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak mengharapkan pujian dari manusia, dan mereka telah menahan hawa nafsu mereka, menahan keinginan jiwa-jiwa mereka untuk makan, minum, berhubungan dengan istrinya, dan juga pembatal-pembatal puasa yang lainnya sepanjang hari, selama hari-hari puasa, selama hari-hari pada bulan Ramadan. Yang mereka melakukannya tidak lain berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan juga mengharapkan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu, dan juga mengharapkan supaya dosa-dosa tersebut dan kesalahan-kesalahan tersebut dihapus. Kemudian juga mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan seorang yang dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhususkan bagi orang-orang yang berpuasa dengan keutamaan-keutamaan yang begitu banyak. Di antaranya yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Abalkhail hafizahullah Ta'ala di sini, bahwasanya pahala dari ibadah puasa itu tidak terbatas. Tidak ada seorang pun yang mengetahui seberapa besar pahala yang diterima oleh orang yang berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan ini adalah suatu keistimewaan ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amalan anak Adam itu miliknya kecuali puasa, maka puasa adalah milikku, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah kita lewati, mengapa kemudian puasa dikhususkan sebagai suatu amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa puasa tersebut adalah milik Allah, sedangkan ibadah-ibadah yang lain tidak disebutkan sebagai milik Allah, namun disebutkan sebagai milik hamba tadi. Dikarenakan ibadah puasa tersebut adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan aku yang akan membalas amalan ibadah puasa tersebut. Maka tidak diketahui berapa besar balasan yang akan didapatkan oleh seorang yang berpuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian ada satu riwayat dari Al-Imam Muslim, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang itu lebih jelas. Yang bahwasanya dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala dari ibadah puasa tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dha'fin." seluruh amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dinilai sebagai 10 yang semisalnya dilipatkan 10 kali kebaikan sampai 700 kali lipat. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Kalau ibadah yang lainnya dilipat gandakan antara 10 kali lipat daripada amalan yang dilakukan sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Kecuali puasa, diperkecualikan puasa. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Maka puasa itulah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Berapa balasannya? Itu lebih daripada yang disebutkan tentang amalan-amalan yang lainnya antara 10 sampai 700. Lebih daripada itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Maka ini yang kita harapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah puasa kita pada bulan Ramadan, Allah mau menerimanya. Ya. Walaupun mungkin ibadah puasa tersebut penuh dengan kekurangan, namun kita usahakan tentu saja. Bahwasanya ibadah puasa tersebut ya, sebagai suatu ibadah yang sempurna, namun kita sebagai seorang manusia terkadang terjatuh kepada ya, suatu perkara yang bisa mengurangi nilai daripada ibadah puasa tersebut. Kurang ikhlas misalnya. Atau berkata dengan suatu perkataan yang tidak layak. Maka yang seperti ini akan mengurangi ibadah amalan. Yaitu pahala daripada ibadah puasa. Ya. Namun tentu saja kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih menerima ibadah puasa tersebut dan memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Kemudian, keutamaan kedua yang akan diberikan kepada seorang yang berpuasa, bahwasanya puasa tersebut akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana pada waktu tersebut, seseorang betul-betul membutuhkan sesuatu atau seseorang yang bisa memberikan syafaat baginya di sisi Allah. Ya. Karena seorang manusia datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa seluruh amalannya yang soleh ataupun amalan-amalan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang amalan-amalan kemaksiatan tersebut tidaklah sedikit, banyak sekali. Ya. Maka ini adalah waktu yang sangat menakutkan. Ya. Sangat sulit bagi seorang hamba tersebut. Sangat butuh dia kepada syafaat. Dan puasa adalah termasuk salah satu pemberi syafaat nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh keikhlasan. Dan dengan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dalam sahih Al-Imam Muslim. Rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang dinyatakan oleh Imam Al-Albani sebagai sanad yang hasan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Yaqulus siyam. Puasa akan berkata. Ya. Kalau pada saat sekarang ini, di dunia ini, ya, kita tidak bisa terbayang bagaimana kemudian puasa yang merupakan suatu ibadah yang tidak bisa terlihat wujudnya, kemudian bisa berkata-kata mengucapkan suatu perkataan, ya, ini tidak bisa dibayangkan. Ya. Namun Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Nanti pada hari kiamat, puasa tersebut akan berkata kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ay Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhu at-ta'ama wa shahawata, wasyahawati bin nahar fasyafri'ni fihi. Wahai Rabbku, sungguhnya aku telah menghalangi dari makanan dan syahwatnya pada waktu siang hari. Maka terimalah syafaatku atas orang ini. Ya. Ini syafaat dari warasa. Ya. Wa yaqulu al-Qur'an, dan Al-Qur'an juga berkata kepada Rabbnya, mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ni fihi. Aku telah menghalanginya dari tidur pada malam hari, maka terimalah syafaatku atas dirinya. Ya. Qala fayushaffa'ani, maka syafaat dari kedua ibadah tersebut, puasa dan membaca Al-Quran, ya, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian hamba tersebut diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, dua ibadah yang kemudian menghalangi seorang hamba dari kenikmatan-kenikmatan yang sebetulnya bisa dia nikmati selama di dunia, namun dia korbankan untuk menjalankan dua ibadah tersebut. Lebih mengedepankan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mengharapkan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat dari puasa dan Al-Quran tadi, yaitu membaca Al-Quran. Maka ketika dia mengorbankan kesenangannya, ketika dia mengorbankan kenikmatan yang bisa dinikmatinya, yang bisa dirasakannya untuk melakukan ibadah, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ibadah tersebut sebagai pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, di antara keutamaan bagi seorang yang berpuasa, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan orang yang berpuasa dari yang selain mereka dengan menjadikan bagi mereka suatu pintu yang khusus, ya, dari pintu-pintu surga yang dinama dengan Ar-Rayyan, yang tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa saja. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan pintu tersebut sebagai karamah, sebagai keutamaan, kemuliaan bagi orang-orang yang berpuasa yang tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang merasakan kenikmatan yang sama atau keutamaan yang sama selain mereka. Ya. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang diberi nama dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamati. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu tersebut. Masuk dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut seorang pun selain mereka. Selain orang-orang yang berpuasa. Khusus orang yang berpuasa. Yuqal, akan diseru. Aina sha'imun, dipanggil. Di mana orang-orang yang berpuasa? Kemuliaan yang besar pada hari kiamat. Dicari orang-orang tersebut. Diperintahkan untuk masuk ke dalam pintu al-jannah yang bernama Ar-Rayyan. Fayaqumun, maka mereka pun, orang-orang yang berpuasa tadi, berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Fa idza dakhalu ughliqa, maka apabila mereka telah masuk semuanya, orang-orang yang berpuasa tadi, ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak akan ada lagi yang masuk dari pintu tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad rahimahumullah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat. Kita mengetahui bahwasanya seorang yang berpuasa menjumpai dalam ibadah puasanya rasa berat. dan kesusahan yang begitu banyak, bisa jadi dia merasakan haus atau merasakan lapar yang sangat, ya, haus di kerongkongannya dan lapar di perutnya, ya. Kemudian juga merasakan lelah dan kepayahan dikarenakan puasa. Dan bersama dengan itu dia tetap berusaha untuk, ya, menanggung beban dari puasa tersebut, ya, yang dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang dinanti-nantikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi mereka dengan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sebagaimana sudah pernah kita sebutkan hadisnya, itu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan dengan hari tersebut wajahnya dari api neraka. Akan dijauhkan wajahnya dengan hari yang dia berpuasa padanya tadi. Dijauhkan sejauh 70 tahun perjalanan. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i dan juga Ad-Darimi. Menurut ikhwan fi dirahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang lainnya yaitu yang kelima. Kita mengetahui bahwa seorang yang berpuasa muncul dari mulut-mulut mereka, ya, bau yang tidak enak. Yang disebabkan karena kosongnya lambung, kosongnya perut dari makanan dan minuman. Ya, sehingga kosongnya lambung dan kosongnya perut tadi menghasilkan bau yang tidak enak. Yang keluar dari mulut orang yang berpuasa. Sebagian manusia mungkin terganggu dengan bau mulut tersebut. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sebetulnya bau mulut orang yang berpuasa tadi sebetulnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih harum daripada harumnya minyak wangi misik. Minyak wangi yang sangat harum. Dan ini adalah suatu kemuliaan dan keutamaan dari keutamaan-keutamaan yang diperoleh orang-orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sha'imi athyabu 'indallahi min rihil miski." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk menegaskan apa yang akan beliau ucapkan, bahwa ini adalah sesuatu yang betul-betul hak, suatu kebenaran yang tidak bisa terbantahkan, bahwasannya bau mulut dari seorang yang berpuasa yang tadi kita sebutkan di sisi manusia adalah suatu yang sangat tidak enak dan mengganggu, di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada baunya minyak wangi misik. Minyak wangi misik adalah minyak wangi yang berasal dari pusar dari hewan rusa. Hewan rusa yang di situ apabila ingin mendapatkan minyak wangi misik yang betul-betul misik, seorang harus mengikat sebagian dari pusar dari hewan rusa tadi. Yang kemudian dibiarkan hewan tadi berlari, maka akan muncul dari ikatan pada pusar hewan rusa tadi, akan keluar minyak wangi tersebut dan akan terjatuh dari pusarnya tersebut. Jadi itu caranya untuk mendapatkan misik yang betul-betul misik. minyak wangi yang langka, minyak wangi yang mahal. Hewannya saja langka, ya. Maka minyak wanginya pun langka dan tentu saja sangat mahal dan baunya pun sangat harum. Inilah bau mulut dari seorang yang berpuasa, seperti ini baunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan bagi seorang yang berpuasa. Kemudian selanjutnya yang keenam, bahwasanya seorang yang melakukan suatu amalan dari amalan-amalan soleh yang dia betul-betul ikhlas menginginkan wajah Allah, menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bergembira bahwasanya dia telah diberikan taufik untuk bisa melakukan ibadah tadi. Adapun bagi seorang yang berpuasa, mereka pun bergembira, namun dengan dua kegembiraan. Tidak hanya satu kegembiraan, bahwasanya dia telah melakukan suatu ibadah yang dia berharap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, namun ada dua kegembiraan bagi seorang yang berpuasa. Inilah yang diutarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma." Seorang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan yang dia akan merasakan keduanya. "Idza afṭara farihan bi fitrihi." Apabila dia berbuka, maka dia akan gembira dengan berbukanya tersebut. Ini kegembiraan yang pertama, ketika berbuka tentu saja dia sangat bergembira, di mana sepanjang hari dia menahan dari makan dan minum dan pembatal-pembatal yang lainnya. Ya, sebetulnya sangat dia inginkan. Kemudian pada saat berbuka, dia mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan kembali hal-hal tersebut, maka dia bergembira. Ini kegembiraan yang pertama. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Dan apabila dia bertemu dengan Rabb-nya, maka dia akan gembira dengan puasanya tersebut, dengan ibadah yang telah dilakukannya berupa puasa. Yang ternyata tadi bahwasanya ibadah puasa akan memberikan syafaat kepadanya, tentu dia akan menggembirakannya nanti pada hari kiamat ketika bertemu dengan Rabb-nya. Ada ibadah puasa yang akan memberikan syafaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, walaupun ini adalah suatu keutamaan yang didasarkan hadis yang dhaif ya, atau diperselisihkan di antara para ulama ya, kesahihannya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mendhaifkannya, bahwa seorang yang berpuasa, apabila ada seseorang atau sebagian manusia yang makan di sisinya, ya, ini tergambarnya ketika puasanya adalah puasa sunnah, ya, maka para malaikat akan bersolawat, ya, memuji atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pujian, memberikan salawat kepada orang ini, ya. Hadisnya dhaif, namun kita sampaikan saja. Fa'an Ummi Amarah, dari sahabiah Ummi Amarah Al-Ansariyah, ya, bahwasanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan dihidangkan kepada beliau makanan. Beliau pun berkata kepada Ummu Amarah, "Kuli, makanlah." Ya. Maka Ummu Amarah mengatakan, "Ana shaimah, aku berpuasa." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inna shaimata tusalli alaihi al-malaikah idza ukila 'indahu hatta yafrughu." Maksudnya seorang yang berpuasa, maka para malaikat itu akan bersolawat kepadanya apabila ada yang makan di sisinya sampai mereka selesai dari makannya tadi. Artinya bisa bersabar dalam keadaan ada godaan di sebelahnya ini. Dia melihat dengan mata kepalanya orang-orang yang sedang makan. Maka ini disebutkan dalam hadis ini maksudnya para malaikat bersolawat kepadanya. Ini diperselisihkan ke sahihannya. Ya. Namun ikhwan fi dirahimani wa rahimakumullah, walaupun mungkin hadis ini dhaif, namun kemudian tentu saja seorang yang berpuasa, kemudian ada orang yang makan di sebelahnya, ya, ini membutuhkan kesabaran yang ekstra, ya, untuk tidak membatalkan puasanya. Ya, dalam keadaan ini tadi kita sebutkan tergambar pada puasa sunnah yang boleh saja baginya untuk membatalkannya. Maka tentu saja dia diberikan, ya, pahala dengan kesabarannya tersebut, tentu saja. Ya. Di mana dia bersabar untuk mau tetap meninggalkan makanan dalam keadaan dia bisa untuk meraih makanan tersebut dan ikut makan bersama mereka, apalagi telah dipersilahkan oleh orang-orang tersebut. Ya. Maka yang seperti ini tentu saja membawa pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain apa yang disebutkan dalam hadis ini, dikarenakan hadis ini dhaif. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8, puasa pada bulan Ramadan adalah sebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan rasa ihtisab, meminta pahala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga keimanan, ya, yang pertama keimanan dan kemudian rasa ihtisab, mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Utamanya yang sangat besar bagi seorang yang berpuasa dengan syarat beriman terhadap kewajiban puasa tadi dan beriman terhadap balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa, kemudian betul-betul menginginkan pahala tersebut dan mengharapkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Dibuka pada bulan tersebut pintu-pintu surga. Tidak ada satupun pintu yang tertutup. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Tidak ada satupun yang terbuka. Dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya syaitan yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan yang pemukanya saja, yang pembesarnya saja. Ya, sehingga masih ada syaitan-syaitan yang kroco-kroconya yang berkeliaran. Ya. Ada pula yang mengatakan seluruh syaitan dibelenggu, namun kemudian masih bisa seorang tetap terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan adanya hawa nafsu yang ada di dalam diri masing-masing hamba. Ya, yang apabila hawa nafsu tersebut memang sudah cenderung buruk selama atau ketika selain pada bulan Ramadan memang sudah cenderung mengikuti bisikan syaitan, ya sudah. Karena tabiat hawa nafsu yang seperti itu, ya sudah. Pada bulan Ramadan pun, ya, karena sudah buruk hawa nafsunya, terjatuh pula kepada perkara-perkara yang tidak terpuji, perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah. Maka dengan keadaan yang seperti ini, bulan Ramadan bisa dibilang sebagai musimnya beribadah. Waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang tidak bisa dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Maka ini adalah kesempatan yang besar bagi seorang muslim hendaknya dia memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan waktu bulan Ramadan yang di situ dibuka pintu al-jannah, ya. Sehingga seakan-akan dia terdorong untuk bisa meraih al-jannah, untuk bisa memasuki pintu-pintu surga tadi, ya, dan ditutup pintu neraka. Terlebih lagi kemudian syaitan dibelenggu, ya, musuhnya yang selama ini selalu menggoda dia untuk terjerumus kepada perbuatan yang maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dibelenggu. Ya. Sehingga dia tinggal melawan hawa nafsunya, ya, yang apabila dia berhasil melawan hawa nafsu tersebut mendorong jiwanya untuk mau berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, maka tentu saja dia keluar dari bulan Ramadan dengan membawa pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidat asy-syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka akan dibukakan pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Dan syaitan akan dibelenggu, yaitu para syaitan akan dibelenggu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad rahimahumullah. Kemudian selanjutnya, bahwasanya pada bulan Ramadhan ada Lailatul Qadar, suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr, Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, dan tidakkah engkau tahu apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri itu lebih baik daripada 1000 bulan. Suatu malam yang apabila seorang mengerjakan suatu ibadah padanya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya pada malam tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat lebih besar pahalanya apabila dinilai dengan pahala seorang yang beribadah 1000 bulan namanya. Ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar ini, karena hanya satu malam. Yang tidak diketahui kapan malam Lailatul Qadar tersebut turun, hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarinya dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, terutama pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan inilah seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim, bersemangat untuk mencari malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Terlebih pada malam-malam yang ganjil pada 10 malam yang terakhir tersebut. Mudah-mudahan ya, dia bisa menepati malam Lailatul Qadar tersebut dalam keadaan dia menghidupkan malamnya sehingga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dinilai sebagai amalan yang lebih baik daripada beramal dengan amalan yang sangat banyak selama 83 tahun lebih. Ibnu 1000 bulan apa? 83 tahun dan lebih beberapa bulan. Ini suatu kesempatan yang sangat berharga tentu saja bagi seorang muslim yang beriman kepada balasan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Tentu dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kemudian, khairifidir rahimani wa rahimakumullah, keutamaan terakhir yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman hafizahullah ta'ala, bahwasanya keutamaan yang diraih oleh orang-orang yang berpuasa itu tidak terbatas hanya kepada orang yang berpuasa itu saja. Keutamaannya bisa diraih pula oleh orang yang ikut serta memberikan bantuan kepada orang yang berpuasa dengan memberikan makanan untuk iftar. Maka ini termasuk barokah daripada ibadah puasa tersebut. Kebaikannya tidak hanya dirasakan oleh seorang yang berpuasa, namun bisa dirasakan oleh orang lain juga. Yaitu orang yang membantu orang yang berpuasa dengan memberikan makanan iftar kepadanya. Di mana ini diriwayatkan dalam satu hadis dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, wasai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman," barang siapa yang memberikan makan berbuka untuk satu orang yang berpuasa, sha'iman, satu orang yang berpuasa, "kana lahu mithlu ajrihi," dia akan mendapatkan yang semisal dengan pahala orang yang berpuasa tadi. Yaitu kalau satu. Kalau dua ya, pahala yang setara dengan dua orang yang berpuasa. Kalau tiga ya, demikian seterusnya. Ya. mendapatkan pahala sesuai dengan berapa jumlah orang yang dia berikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa tadi. Ghayra annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Kecuali bahwasanya tidaklah pemberian pahala tadi mengurangi pahala dari orang yang berpuasa sama sekali. Jadi ketika diberikan pahala kepada orang yang memberikan makanan untuk berbuka, tidaklah kemudian pemberian pahala kepada orang tadi yang memberikan makanan tadi mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa mendapatkan pahala dengan sempurna, kemudian pahala yang seperti itu akan didapatkan pula oleh seorang yang memberikan makanan baginya untuk berbuka, walaupun orang yang memberikan makanan tidak berpuasa, namun memberikan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Maka inilah keutamaan-keutamaan yang diberikan khusus bagi orang-orang yang berpuasa, tidak diberikan kepada yang selain mereka. Dan juga keutamaan yang adalah keutamaan khusus bagi ibadah puasa, ya, yang tidak ada pada ketaatan-ketaatan dan amalan-amalan sahih yang lainnya. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjaga puasanya, baik itu puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah, menjaga puasanya dari perkara-perkara yang bisa merusak ibadah puasa tadi atau bisa mengurangi pahalanya, seperti mencela, mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hindarkan perbuatan-perbuatan yang seperti ini supaya dia mendapatkan pahala yang sempurna dari puasanya dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan terrealisasikan apa yang dia harapkan dari ibadah puasa itu tersebut, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan amalan puasanya tadi di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan dari kitab Waqafat Ma'asyahri Siyam pada kesempatan yang akan datang. Bismillah ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.